ujuk-ujukan namanya ini sudah. Bujur-bujur sunnah Nabi tadi. Terutama di masjid-masjid tadilah, itu artinya mulai tanahnya, bangunannya halal, kemudian panitianya alim dan amil, kemudian khotibnya, imamnya warok, pulang qasid, pulang khutbah, hati khutbahnya jangan panjang, dan jangan tertinggal daripada hendak menghadapi, tertinggal rukun-rukunnya, jangan. Daripada menghadapi tertinggal warhamallahumma an khalifatin ba'at tahqiq fil qalbi raqiq sinal waqti siddiq tertinggal itu daripada anak menghadapi nang penting tertinggal jangan ada lagi pengumuman masalah duit ya kan misalnya aja si Anu bin si Anu di kampung Anu satu rope tau kan seperak untuk semua umat Rasulullah malaikat kira-kira bingung nak membagi pahalanya itu serupiah dibagi orang banyak kolkolatornya kan kada cukup. Artinya nang sedikit kita minta umum makan juga, apalagi nang banyak. Lawan nang tadi jangan nang duduk-dudukan, lalu baulah kena bubur kacang sop, nasi sop, ano, katupat balamak, katupat bememi, mie goreng, mie kuah, duitnya duit masjid. Hen. Ya nang julun lah, kita makan pucuk masjid. Ya ke pucuk batu, ini makan aja. Ya. Ini pucuk masjid, ini makan. Jadi setiap jabatan dunia dan jabatan akhirat, apabila kita kada tahu melaksanakannya, kada usaha menerimanya. Dosa seluruh badan, kasihan kena matinya. Wa mahuwa iwa utbalim. Dan maharagu orang nang zalim. Misalnya ada orang zalim, perampok kerja. Lalu kita simpani di rumah kita, diamanakan. Kada boleh. Wa man uru mimman yuridu aqdal haq minhu. Dan mencegahnya orang zalim daripada orang yang mengambil haknya daripada orang zalim tadi. Ini ada orang hendak mengambil hak lawan orang yang zalim. Nang hendak mengambil haknya ini di tangan hati. Kada boleh. Orang nak mengambil hak orang. Kenapa jadi di tangan hati? Berarti membantu orang zalim. Apabila membantu nang zalim berarti ridho hati dengan berkekalan adanya maksiat. Allah Ta'ala berfirman wa taqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jauhi olehmu akan fitnah dari Allah Ta'ala yang tidak menimpa siksanya kepada hanya orang zalim itu saja bahkan semuanya. Jadi kalau ada orang zalim datang bala, kemudian dapat bala. Jadi jangan sampai mengerjakan zaliman karena bahayanya kemudian akan merasa. Wa tarwi'ul muslimin dosa seluruh badan lagi menakut-nakuti orang Islam. Kada boleh kita menakutani orang Islam. Rasulullah bersabda la ya'illu lil muslimin ayyurawwi'a musliman. Haram atas orang Islam menakuti saudaranya. Di dalam hadis lagi innallaha yakrahu adzal mu'minin. Allah Ta'ala membenci mengganggu orang beriman. Jadi jangan ditakut-takuti. Waqad qutrariqi dosa seluruh badan lagi yaitu menjadi parang di tengah jalan. Orang berjalan kada aman mah lewat situ diambilnya harta orang. Wa adamul wafa bin nadri, dosa seluruh badan lagi tidak membayar nazar. Misalnya bernazar lamun artinya tanah aku payu, aku hendak memberi guru separuh. Sekali payu kada diunjuk-unjuk lawan guru, itu dosa seluruh badan. Wal wisalu bisawmi, dan terus-terusan puasa, maksudnya puasa hari ini nah sampai maghrib kada buka terus sampai ke isuk tuh, itu wisal katanya dua hari berturut-turut kada dari salai buka sehari. Aturannya limbahnya sampai maghrib buka, ini kada terus-terus saja isuk harinya hanya kena buka. Wisal ngaran itu dosa seluruh badan. Nah, lamun ada amalan misalnya puji dina, akhirnya di situ ada puasa wisal, maka puji dina karena ada puasa wisalnya tidak dibenarkan oleh Islam. Wa akhudhu majlisi ghairihi, dan mengambil kedudukan orang lain. Nah, hati-hati tak. Kalau sudah ada orang lain duduk di situ, kita kada boleh duduk di situ. Oleh sebab itu, orang yang datang berdudi, janganlah mengambil kedudukan orang yang sudah lawas. Coba lihat tamu-tamu tak. Nang bungul, sudah ditentukan di sini nang gasan tukang baca kasidah di sini jaga menapak terbang ngaran tamunya bungul bak duduk di situ bak aja, apalagi tuan gurunya datang bak umpat duduk di higa tuan guru di belakang tuan guru supaya kena sorot di TV. Apabilanya sudah kena sorot di TV kena nang datang nah hanya lalu orang kena set. Apalagi tuan gurunya mencium ke tangan inya pulang, lalu kena mendatangi ke orang suge, duit temputingnya. Kada boleh mengambil majlis orang lain. Auzahmatuhu al-mu'riyah atau manyasaki, orang yang duduk, sehingga orang ngalik. Orang dudukan sudah masuk penduduk, tak di situ duduk juga. Kasian orang sasak. Ini biasa nang datang berdudi jua. Oleh sebab itu apabila ada tamu biasanya ulun memohon lawan kawan haji jahil lainnya kosongkan di sini nah kesan tamu minta nanggin kita bakalah dulu kemari nah minta dagal kita ini biasa kada mau bekalah artinya juara bertahan. Orang kalau datang itu dihormati ya tak minta jadi kita berundur. Tapi ulun kada umpat lagi pang turun mah ini kada kawa bentahlah. Kauyuhan mana ini duduk lawas ke tepi kawa. Tapi insyaallah mudah-mudahan kena ulun kawa pulang turun malam Senayan, kawa turun malam Jumat doakan aja. Rasa rugi banar umma ulun, abah ulun, guru ulun karena ulun kada hadir kasian umma, abah, guru kada dapat kiriman. Itu pang. Asa kasian ya. Au akhdhu naubatihi atau mengambil gilirannya minta kisah bagiliran nah mengambil giliran orang kada boleh. Nah selesailah akan ana di sini pembicaraan dosa seluruh badan belum pukul 6 situ aja dulu lah ini pukul berapa nah? Setengah lima, ya kan? Setengah kan? Jam saya kan setengah lima. Wallahualam situ aja dulu ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama lawan pian-pian nang bahadiah lawan ulun makanan, minuman, pakaian, duit, ulun minta halal, minta ridho. Sekali lagi, minta halal, minta ridho, supaya ulun jangan tak makan, tak pakai, dan tak minum, dan tak simpani nang haram. Dan ulun maharap doakan mudah-mudahan ulun panjang umur dan sehat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Fatiha. ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin amin wa 'ala alihi wa sahbihi yaumiddin. Allahumma razuqna at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sa'alnaka ya rabb sihhatal qalbi wal jasad wa 'afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tul hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan minal hammi wal kibri wal riya'i wal 'ujbi wal sum'ati wa hubbi at-tasaddur fil majalisi wal mahakimi wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghayra قاصرين يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن عذاب في الأخلاق جميعها وبفضل الله من يبر ويعصم بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه محمد المعمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا يزال الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول ثم يقول سبحان الله ما ولد خلق سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيت الكرام والصحابه القلوب والتابعين والتابعات الى يوم الدين خصوصا روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا النادي البغدادي وسيد الشعب القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني رحمه الله الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجري الشيخ حجي محمد كشف الانوار النبي اسماعيل البنجري بالارواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وجزيرنا وقرابتنا اجمعين من ارواح جميع اخواننا المسلمين والمسلمات ومن الله تعالى المنان الرحمن الرحمن يتغشاهم الرحمن الغفور يعين علينا وعلى ذريتهم بحركتهم وانوارهم وسرهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدنيا والدنيا والاخره. أنا وابي سرق الخوال إلى حضرة النبي الفاتح. إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله العظيم من كل شر تغيير ثبت أبدا ولا تغيير. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وفضل الله عن رسول ومن معاصي الغرج الزنا والجور. Pada ini hari kita membicarakan dosa-dosa tiga maluan. Nomor satu yaitu berzina. Rasulullah SAW bersabda, artinya bahwasanya penzina akan datang mereka itu pada hari kiamat bernyala-nyala kemaluan mereka itu api. Mereka dikenal di seluruh halayak yang ada di hari kiamat itu dengan kecayuman bau-bau wosok daripada kemaluan-kemaluan mereka itu. Kemudian dimasukkanlah mereka itu ke dalam neraka, dilebuhkan muka-muka mereka itu. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, malaikat Malik memberi pakaian kepada mereka akan rantai-rantai daripada api. Rantai itu jikalau dihantarkan satu aja daripadanya ke atas gunung, niscaya gunung itu hancur menjadi debu. Kemudian malaikat Malik berkata, hai rombongan orang ahli zina, hendaklah lawan malaikat-malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah diperintah oleh malaikat Malik, cucuk olehmu, tusuk olehmu akan mata-mata orang ahli zina itu dengan paku-paku dari neraka. Karena memandang mata mereka itu kepada yang haram. Kemudian belenggulah tangan-tangan mereka itu karena tangan mereka mencapai kepada yang haram. Kemudian ikatlah kaki-kaki mereka karena kaki mereka berjalan kepada yang haram. Maka mereka sebenarnya melaksanakan tugas. Semoga semua kaum muslimin muslimat diberi Allah taufik hidayah sehingga bisa menjauhkan diri daripada bahaya-bahaya yang luar biasa akibatnya ini. Kira-kira semua sudah mendengar kabar bahwasanya sudah ramai sekarang ini jual beli manusia, perempuan-perempuan diperjual belikan. Ya mudah-mudahanlah Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan semua muslimin dan muslimat sehingga bisa menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang dikutuki. Terutama bagi kepala keluarga, ibu bapak, anaknya selalu menjaga anak-anaknya. Jangan sampai mendekati akan pekerjaan-pekerjaan itu. Seperti mendekatinya main-main handphone, mengirim SMS, itu sangat berbahaya kalau dipegang oleh anak-anak muda dan mudi. Handphone itu bisa menyebabkan dia bapak Tuhan, bapak pacaran, itu akhirnya mereka itu sudah terlanggar akan larangan Allah. Wala taqrabu az-zina, jangan kamu dekati perbuatan zina. Di antara mendekati yaitu bapak pacaran. Apalagi kira-kira semua kita sudah menyaksikan dan tidak setuju di hati waktu menyaksikan di film-film itu, di TV-TV itu, bahwa sangat ramai sekarang kurang-kurang bapak pacaran itu. Jadi tatkala kita melihat di TV-TV sesuatu yang mungkar, maka hati kita wajib marah. Jangan kita ikut gembira. Jadi dengan adanya melihat yang mungkar di TV, hati kita marah. Berapapun banyak mungkar itu, segitu juga kita dapat pahala memarahi yang mungkar. Jadi itulah hikmah. Jadi mungkar itu diadakan buat kita dapat pahala meninggalkannya dan pahala memarahinya. Itu hikmahnya. Sudah ramai sudah di mana-mana. Jadi sumbernya adalah daripada iblis, yang mana iblis itu diusir oleh Allah dari rahmatnya. Kemudian iblis berjanji dengan Allah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Yang pertama, dua bersaudara Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan. Itu sudah jelas pekerjaannya iblis itu sesudah Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa, keluar daripada surga dengan keadaan telanjang dan terpisah. Yang satu di India, Nabi Adam. Yang kedua di Jidah. Kemudian belum puas iblis kalau hanya Nabi Adam dengan istrinya aja, diteruskan dengan adanya Qabil dan Habil. Manakala terjadi perkawinan, lalu berkelirian karena satu orang dari dua tadi punya istri yang kurang cantik, lalu kiri kepada saudara kandungnya, lupa bahwa inya ini adalah hamba Allah dan perintah Allah itu tadi, lupa keadaannya anak seseorang nabi. Jadi kada ingat lagi seorang ini hamba, perintah Tuhan kayak ini, walaupun di sini nang kada cantik, tapi namun sudah Tuhan mentakdirkan, terimalah apa adanya. Tapi lantaran kiri melihat bini sorong sagiwalu, bini urang nang kaya bidadari, lalu era selikur-kur bidawang 40, akibat melihat ini orang cantik gitu, seorang mana banyak rasa iri. Jadi ujar pelawak di Banjar Bahari, nang penting rumahnya kita bakal kawinan ini satu aja, bukan adanya rupa, bukan pasugihan, bukan pangkat, nang penting rasuk. Menjelang pelawak di Banjar, jadi jangan bininya rasuk kenapa ya banyak rasuk pemanderan dan lain-lain lagi. Nah minta. Jadi ridho dengan kobo-kobo. Ila mendibari Tuhan, bini, cantik, empat, pulang. Jangan agak sombong juga. Eh, nyawa aja. Dasar bungul benar, milih bini. Coba lihat kendah. Akhirnya kau bawa pilihan, kan? Samunya anak wa kullu syai'in bi qada'in wa qadar wa kullu maqdurin fama'anhu mabar. Tiap sesuatu itu takdir Allah dan qadanya Allah. Setiap sesuatu itu adalah menurut takdir. Jadi bukan pikiran kita, namun pikiran kita benar aja adalah orang nak bunga samunya ndak kalian ternyata bunga. Bari-bari angka direpet 10 imo. Padahal arti 10 itu pahabisannya kan tambuh. Mekosong. Nah, itu terus sampai ke kita namanya ini. Iblis kada bisa mengantuk. Kada bisa guring kecuali sekali seumur hidup waktu Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Itu aja riwayat saya tahu keadaan sudah. Lain pada itunya kada bisa mengantuk apalagi guring. Ada kita nang di haurnya ini datang sembahyang ya tak mengantuk aja. Sembahyang baru duduk. Jadi mudah benar orang nang pengantukan ini diganggu musuh. Minta musuh yang kada bisa mengantuk nyaman benar nyaman injak. Macam-macam iblis di makanan-makanan mulai makan kanak-kanak, mulai minuman kanak-kanak nang hanyar keluar di parut, mulai anak masuk di parut sudah diulahkan oleh iblis para manusia minuman-minuman untuk ibu nang hamil padahal minuman itu haram dan seterusnya sampai kayaknya bisa berjalan diulahkan pakaian yang membuka aurat. Kemudian minuman diulahkan pulang nang haram, pakaian nang haram, makanan nang haram, sampai kepada pulang pergaulan-pergaulan waktu sudah mulai sekolah, kurang Islam dikumpulkan kanak-kanak laki-laki bini-bini sebuah kelas lagi halus-halusan. Sampai anak ulun Muhammad Amin tahu lawan Siti Nur Fadilah akibat sekelas. Jadi mulai lagi halus, kepala sekolah ini sudah bungul. Kenapa jadi dididik anak kurang, bapacaran lagi halus, pisah aja. Antara bini-bini laki-laki mulai lagi halus itu dipisah. Macam apa cara memisah? Waktunya nanti dipisah. Kalau lalakian bagi sukanan, nah, babinian limbah tengah hari. Lamun minta bang, babinian sebuah kelas, lelakian sebuah kelas. Nah, mendatangi sekolahannya tak imbe, di luruh buliknya tak imbe. Masih baluman lagi kita, masih taksir lagi kita menjaga anak buah kita. Atau menjaga akan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tugas kita menjaga akan umat Rasulullah. Jangan kita merusak umat Rasulullah. Umat Rasulullah jangan dirusak. Dipelihara akan, dijaga akan. Sampai urusan kawin ini. Lamun tak kawin juga, batarang terus saling terbuka. Kalau ada terbuka, bahayanya luar biasa. Di antaranya, andai kata mati si laki tadi, kada tahu bini nang tuha inya bisi simpanan, maka bini nang tuha habis marabut akan warisan. Padahal ada hak bini nang anak. Akibat babini kada tahu. Kada secara apa terang terus. Bahkan menerang terus, jar kada kawa. Nah, nyawa nang harap Allah nang harap. Lamunnya memang takdir, berterang terus lah ya takpun aja. Sudah kalau dikatakan dari minggu tadi, ya Allah. Aku jangan meraki umatnya anak kawin pulang. Lawan siapa? Lawan si Omas. Ujian Nabi ini, aku menyiapkan sudah lawan ikan, tapi lain dari maksud ikan. Mana Pak, nang si ikan siapakan para mitra sadat. Nah, jadi kan namun mati yang laki ini, si Mali ini mati, kan kewarisan kawa bapak ibu jod. Namunnya beranak, kada batasan akan datangnya kawin badan sana. Dan warisan dibagi bagaimana agama, karena sudah terbuka. Nah itu. Dan diatur pulang supaya resmi. Bukan resmi nang sepupu ulun guru resmi itu lain. Itu resmi ngarana. Itu resmi ada hitam putihnya itu, jadi ada penanggung jawabnya. Umpama ada badauran kawa buka kapung lo gara-gara pian dari surat nah pian nang mengurusnya. Coba lah mengurus resmi nang mengurus nyawa juga jadi pengulu masalah sakitnya undah nang nyamannya sebenarnya malam nyawa resmi dari tadi Allah. Lawan bujur-bujur bertanggung jawab. Kalau hendak buat ini dua, mayu aja kah, mau ongkos sih. Aku aja kan mikirkan ongkos. Nang penting dah siap-siap. Mau ongkos sih tak? Awak kada kah? Ini kada, dah siap yang dipentingkan. Jadi masa tahun, sikong resminya. Tahun si kumpulan sampai bini tiga kali berkesemian. Tinggal lapan belayar. Mari mapa anak, di mapa bini. Pokoknya ada tahunnya makan anak-anaknya. Kada tergaduh kira-kira lawan anak bini. Ini semunyaan menyakitakan ke hati Rasulullah. Sedangkan kita disuruh menggembirakan Rasulullah. Kawin itu menggembirakan Rasulullah. Jangan kawin menyakitakan ke Rasulullah. Nah, apabila kawin kada berjujuran, maksud kada berjujuran itu kada sesuai jujurannya tah lawan nang diatur agama atau kada lalu berkumpul hukumnya zina. Nang kedua, apabila kawin nang mengawinakan tah walinya tah pasti maka kada sah nikahnya. Jadi lamun pangulu janganlah pangulunya pasti kena nikah orang kada sah. Lamun abahnya atau wadang sanaknya nang menikahkan nang katakan jangan pasti mun tidak kada sah juga nikahnya lalu bagina kena. Nah, lalu tambahan pulang, saksinya harus adil, jangan kasih saksi nikah. Saksinya berdua. Kalau nang saksinya itu orangnya kada adil, orangnya zalim, orangnya fasik, kada sah pulang nikah. Jangan dianggap enteng masalah pernikahan. Bukan hanya ijab kabul, tetapi ada syarat masrutnya. Itu harus cukup. Nah, itu. Dan masalah wali afdal itu jangan diulah-ulah karena sudah bapak pacaran orang tuha sebelahan kada setuju lalu buka mencari dua marhalah sampai di sana atas jalan artinya atas mazhab wali afdal si pengurus nang di sana hakim di sana menikahkan jangan. Bisa lusuri dulu. Kalau bina, dua belah pihak. Binian lakiannya nyaman, guring. Ya. Nah, antara dua buah tiap nang Tuhan tuanya. Kita batungkian. Nah itu lawan akhirnya kada rame kena. Nang ini kada kau baelang, ayah nang babiniannya, nang bubuan babiniannya kada kau baelang lawan lakiannya sampai kematian kada balawat lawatan karena hasdahnya anak sama anak kaumnya kada disetujui juga kada disetujui oleh dua orang tuanya. Itu harus hati-hati juga adalah itu. Jadi wali awal itu nang bujur-bujur, jangan diulah-ulah. Wali hakim nang bujur-bujur. Coba riwayat Tuan Guru Haji Husin Qadri nomor 2 seluruh qadhi. Nomor satunya arwah Guru Haji Abdullah Siddiq Tandangan Tanira. Jadi bahari qadhi itu ada nomor juga. Nah itu daripada waroknya, alimnya dan macam-macam itu. Ada penguru bangil lalu dicalonkan jadi qadhi di Martapura. Lalu di Martapura calon dua, almarhum Guru Haji Sun Fadri, almarhum Guru Bangil. Maka Guru Bangil takut memegang jabatan kalau nantinya salah. Bagaimana tanggungannya di dunia di akhirat? Lalu Sirin pindah ke Bangil gara-gara itu. Jadi Sirin tinggalkan murid-murid Sirin di sekolahan Darussalam, murid yang di kampung pindah ke Bangil karena takut memegang jabatan. Itulah riwayat Guru Bangil. Jadi kalau orang mengaji lawan Guru Bangil, itulah riwayat Sirin sebahagian. Handaklah kita menurut guru kita. Kalau guru kita kada katuju jabatan, kita katuju, itu sudah kita lepas daripada murid Sirin. Karena nangaran guru itu nang kita turuti al-ahwal Sirin. Bukan nang kita ambil kata-kata Sirin. Lalu Guru Sin Kadri Fardhu Ain karena calon satu aja. Nah, karena Fardhu Ain lah beliau menerima jabatan tentu. Pada ketika itu almarhum Guru Sin Kadri hendak melepas jabatan karena sudah sakit-sakitan. Musyawarah lawan almarhum Guru Haji Seman Mulia. Anu aku ya orang mau aja mempensiunkan aku, tapi syaratnya aku mencari gantinya. Macam apa pendapat ikan? Ujar Guru Saman, terang terus saja nah. Apabila pian memilih gantinya, maka pian yang bertanggung jawab kena di akhirat. Apabila salah ganti pian, pian yang menanggung dosanya. Lalu kadawani Guru Sin Kadri menunjukkan gantinya. Sampai Sidin meninggal, hanya pemilihan. Nah, sampai menunjuk gantinya kada wani. Nah, itu orang-orang tuha-tuha bahari guru-guru kita yang sudah meninggal, nang bakramat bakram. Kada kita ini masih bakramat. Lalu apabila nikahnya itu tanpa wali, atau walinya tadi fasik, atau tanpa saksi, atau saksinya fasik, atau rada pemahar yang disebut nikah mut'ah, maka ittifaq mazhab nang empat di dalam kitab karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang diberi nama Al-Mizan. Maka di situ menyatakan bahwa ittifaq mazhab yang empat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali bahwa nikah mut'ah yang diulah oleh ahli-ahli Syiah maka itu hukumnya zina dan hadisnya bikinan-bikinan Syiah, bukan hadis yang jujur kada. Itu jelas. Nah, mudah-mudahanlah kaum muslimin muslimat dipelihara Allah daripada nikah-nikah nang kada sah. Kasihan nantinya. Sedangkan menjaga keturunan hukumnya wajib, yaitu hibdu nafsin summa mal apa sulutinin summa nafsin mal nasab. Menjaga nasab itu supaya sah. Jadi jangan sembarangan. Kita teruskan aja nomor 2 maksiat kemaluan wal liwat, yaitu liwat. Liwat itu bahari laki-laki memasukkan akan farajnya, arti akan apa? Akan kemaluannya, yaitu kepala letup ke dalam dubur lalakian. Jadi kalau wayah ini ngarannya itu napa? Homo kan? Homo kalau ngarannya ini sambatan bahasa ini homo. Nah ini banyak terjadi sudah ini homo ini. Laki-laki memuaskan nafsu sama laki-laki. Menurut di dalam kitab karangan Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang digelar dengan Al-Aqas. Itu sidin menjaga akan non umat Rasulullah supaya berhati-hati. Anak lalakian lamun bisi anak laki-laki dijaga. Jangan sampai itu mengerja homo tadi. Yaitu mengeluarkan air maninya sesama sejenis minyak lalakian. Jadi matinya kalau anak-anak kan salah sudah ada air maninya, lalu ujar orang baharita mau urak bulu, lalu tapi mau di rumah hingga hendak perjalanan malam siang, lalu bakal kawanan kan akhirnya bermalam di wadah kawan. Nah itu apalagi tempatnya sama-sama berkurubut di asrama umpamanya, kata orang disebut lagi apa namanya anu apa ngelanya anu entikus. Apa entikus kan apa namanya kan kurang nang sekolah enggak ada wadahnya sedang berkumpul itu guring berbayar apa entikus makasih nah entikus ya barang aja entikus. Nah itu dah jadi lah menang di sini sebuah ranjang sikong sini sebuah ranjang sikong ano mbak itu bina guringan nang lain menyeberah ke ranjang sininya bertunggangan berdua. Nah, meminta tak bagus kongki. Lawan si anu Arhaya, inya nikahnya sah. Arhaya lah nang kongki. Ada ini di mana? Nah, itulah tanggung jawab kepala asrama untuk meneliti. Ujar bahasa sekarang itu ada pengawas khusus dengan ketat-ketat menjaga umat Rasulullah. Bukan menjaga murid, menjaga umat Rasulullah. Supaya Rasulullah senang, jangan sampai Rasulullah sakit. Atau rumah ke rumah, itu juga. Rumah ke rumah. Babinian sama bini-binian, yang disebut itu, sekarang bahasanya ada. Yaitu lasrian. Maranya bini-binilan bini-bini lesbian maranya. Jadi kita membisi anak lalakian bagangan usia liwat. Lang membisi anak babinian usia liwat. Liwat kalau lalakian. Liwar kadeh. Babinian sama babinian. Makai bapak kau tahu ya. Ulun kalau bini-bini. Pokoknya mengeluarkan air mani sesama sejenis. Dengan jalan apapun. Ada lagi termasuk seneng ini juga liwat juga ngarannya. Nah ini yaitu mengeluarkan air mani dengan tangan masing-masing. Laki-laki anu mengocok butuh lalu batuk kembang batuk anu beludah rana ya paham juga kan kamu sampai ke ini kan. Nah itu tak hati-hati kalau ya. Masudah bini mati pada kawan lagi pada tangan gantinya. Nah jalan. Nah itu. Itu liwar banget itu. Nah itu. Atau bini-bini itu juga. Masih lagi umpama atau serongonan hidup atau apa kan. Supaya rasa nyaman. Ano lalu ya. Ano jadi kuir-kuirakan. Sampai terliur. Nah, mentok. La'anallahu man nakaha yadah. Tuhan mengutuk akan siapapun yang menikahi akan tangannya. Laki-laki menikahi tangannya, bini-bini menikahi tangannya. Apalagi lain pada tangan sorong itu kan di awak. Apalagi bahulah. Beulah. Nah, panang diulah misalnya tarung. Tarung dimasukkan ke nelek bebingian ka Gunung Gromo. Sampai tadi yo. Han. Lamun lalakian pang di mapajar pula. Ya lah, nah kalau ya misalnya sumangka di luang lalu ya masukkan ke sumangka dari keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk habisnya sumangka lain rasanya ini semunyaan yang dibaca ini takunakan lawan orang yang ketujuh yang masih katahan di makam kasyaf isi ingatakanlah asap sisi itu makom masih di perjalanan belum sampai lagi menjadi makom wali itu di perjalanan aja nyar tapi orang tak banyak kada tahu sedangkan orang sampai sudah padahal belum itu masih nabi di tengah jalan belum sampai lagi ke alam nur belum lagi nabi itu masih di perjalanan aja lagi tak pun akan nyoba orang ngangkat kasyafnya itu nah melihatnya itu kejadian-kejadian kayak itu tadi tak yang di asrama tadi. Nah, di sekolah kan pulang guru menulis itu nah dong baca kitab gurunya wali juan dong manu ngantok ada murid ini duduk makawanan kalau tak sebangku berdua lalu kok kocok-kocokan butuh minta kan kada tahu guru nih nah muridnya kayak itu basah salah orang keduanya. Nah, ini kita terang terus saja sudah tidak ada kawan menahan-nahan lagi. Jadi banyaklah tugas-tugas kita sebagai artinya meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW ini untuk menjaga akan batas-batas hukum yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW pada akhirnya mulai sejen berumur 40 sampai sejen wafat. Sudah tetap angka itu hukum, janganlah kita ubah-ubah lagi. Ya mudah-mudahan lah artinya nang kepala-kepala rumah tangga, kepala sekolahan, kepala asrama supaya mudah-mudahan kita itu anu sebagaimana pasannya Pak Nabi waspadalah. Imung aja kelebihan daripada kanak ini yang jelas nanti imung aja lah. Nah, supaya kita tuh jangan nang enggak kada tahu di anak lagi, enggak kada tahu di bini lagi, enggak menghadap Tuhan aja sudah. Lulu gua kada kawa. Ada bisi anak kada kawa kada dipelihara. Dah undang menghadap Tuhan aja lah. Ada bisi manung murid di sekolahan, ada bisi murid di asrama kada kawa. Mesti nang ini kewajiban seorang nih. Orang bayar setiap bulan. Diperiksai nang mungkar-mungkar itu nang ada di wadah sawara mana. Gembira aja di badan kita ini. Nah, kalau menggembirakan orang Islam, itu pahalanya lebih daripada beribadah setahun. Jadi ujarnya si Ano Topan. Topan benar anak lawan Ano Lesus. Jadi jangan topan lah. Nah, saya ini mati. Maka hidup aja jelas Yesus. Mati kaitannya. Mati saya. Ya sudah mati gimana? Lalu saya dimandi dengan air ya. Jelas Yesus. Emang orang mati dimandi dengan minyak tanah? Tolol. Sudah dimandi lalu dibungkus. Mbak dibungkus di bawah. Masukkan dalam kubur. Datang dua orang bawa alat pemukul. Ujarnya Yesus itu adalah malaikat yang mati saya. Kamu enggak tahu? Sebab belum mati. Oh, jadi apa katanya? Katanya orang yang dua itu kamu topannya. Wah saya kaget. Tahu dia sama saya. Padahal tidak ada tulisan nama saya sini topan enggak ada. Oh, jadi orang jadi pelawak dinya dikenal di mana-mana sampai dalam kubur. Terus apa? Nah, kemudian topan. Iya, Pak. Kamu punya pahala gede. Karena malah wah-wah-wah. Mari. Yang mati saya, bukan kamu, tolong. Kemudian sampai sana apa? Datang cewek, cantik sekali. Itu pan cewek, kena juga sama saya. Saya tolong. Mau makan apa? Saya bilang, mau makan nasi goreng. Langsung ada. Langsung ada. Datang lagi cewek satu, cantik lagi. Topan mau makan apa? Roti, ada. Oke, langsung. Ya, rupanya mengajak juga kalau belajar ke sana, nonton surga, tapi dipakai anak ada, ya. Datang pulang cewek satu, cantik juga. Topan mau minum apa? Susu. Langsung ada susu. Jadi ujar Yesus, itu adalah bidadari yang mati saya. Bukan kamu, Jalesos, yang cantik-cantik cewek itu dari mana? Dari Jember, dari Pekalongan. Maka bidadari, kenapa dari Jember, dari Pekalongan? Cocok, cuman. Lalu, bersambung. Jadi sakitnya ini menggembirakan Rasulullah SAW dengan menyampaikan apa batas-batas nang sidin perjuangan kanan. Gembira Rasulullah, sedangkan orang Islam biasa digembirakan sudah pahalanya lebih daripada ibadah setahun. Apalagi menggembirakan Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahanlah kita dapat memelihara umat Rasulullah pada kawa banyak seikung. Nah, artinya umat Rasulullah itu bisa terpelihara melewat kita pada zahirnya. Dan nomor tiga, Ityanul Bahaim, yaitu anu menjima akan binatang. Obat terlalu luar ini. Bisi kambing sekalinya rupanya kepingin sekarang hantupkan ya kak kambing anu nih pisang nih terlalu jual kasihan kambing kuliah ini terjadi jual ini ada orang bahari dalam kitab kisahnya anu melihat keadaan zamannya rusak sudah jadinya uzlah sekali uzlah membawa hemer bini ke hutan, ujar nang di kampung, kenapa jadi bawa hemar nang bini, maka di hutan, gak senang apa, nyawa kereta pakai juga, nyawa anak ibadah, sembahyang puasa, lalu ya, kena aja, liur undang, sepahyang, jadi undang masuk pakai, gitu undang ke muridnya hemar, ini gara-gara, kurang ibadah, kurang ilmu, jadi bapak-bapak, apabila kurang ilmu, jangan wani ibadah. Apabila kurang ilmu, jangan wani membaca doa. Kalau pina doa yang dibaca itu kata cucuk lawan na'u. Kata cucuk lawan sorok. Kata cucuk lawan tajwid. Kata cucuk lawan macam-macamnya. Nah, itu. Jadi, jadilah orang yang ahli. Jangan sepanggal-sepanggal. Apalagi kita sudah menjadi orang tuha, dituhakan di setiap kampung. Hendaklah menjadi orang yang ahli di setiap bidang. Jangan sampai nang alang-alang tanggung. Kada gampangan alang-alang tanggung. Nahunya kada tapi bujur, sorok kada tapi bujur, tajwid kada tapi bujur. Tapi nang alang sudah dituhakan orang hafan. Dirasa-rasa diri. Darasa baluman cukup lagi mundur aja dong. Jangan tarik. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan Quran. Inna Allah ya'lamukum an tu'addul amanat ila ahliha. Nah, Tuhan itu mengatur setiap pekerjaan itu nang memegang ahlinya. Jadi janganlah kita menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada orang nang belum ahlinya. Nang menyerahkan nang berdosa. Nang kada ahlinya nang imung. Nah. Salah kenapa? Matinya jurang tadi sudah ada ditimbau almarhum Husin Sadri sampai ke mati hendak mengganti-gantinya ujar guru seman jangan punya salah ikam nang menyuruh nang dosanya Nomor 4, wal istimna biyadi ghairil halilah, mengeluarkan air mani dengan tangan. Tangan sendiri. Baik lelakian atau bini-binian. Itu dosa kemaluan. Lamun mintu bang, laki-laki hendak mengeluarkan air maninya memakai tangan bininya. Nang sabuting, bini hendak mengeluarkan maninya memakai tangan lakinya. Nah itu. Amma huwa bihima faja. Itu jawabannya di kitab sini boleh. Boleh aja. Wal waqu fil haidhi aw al nifas. Dan dosa kemaluan lagi. Jima di waktu bininya itu haid atau di waktu nifas. Au ba'dang qita'ihima wa qabla al ghusli atau sesudah ampi haidnya tapi belum mandi. Atau sesudah ampi nifasnya tapi belum mandi. Kayak jadi anak badadas kalau ngalih banar si utuk lungur ini men kada kau diatur. Au ba'dal ghusli binaniya au ma'afak di syarsin min syurutnya al kawa sudah mandi juga tapi mandinya kada baniya. Nama itu. Napa? Napa itu? Iya. Nama itu salamah minas sa'adah Usman lillahi ta'ala. Artinya niatnya kada sah. Atawa saya sudah mandi juga banyak juga tapi syarat mandi kurang sebuting. Misalnya banyaknya banyu mustakma. Nah itu matinya belajar banyu nangaran banyu mutlak itu nang apa. Belajar dulu, jangan tahu mandi wajib aja, jangan tahu berwudu, jangan tahu beristinja, tapi banyaknya kada mutlak. Belajar dulu, insya Allah lamun ulama tak ada dalam rumah, tapi ulama nang komplet ada di rumah, sarumahan itu pian salam. Coba, urusan banyu nang mutlak di selisih, bahkan di rumah. Lalu serumahan memakai banyu untuk istinja, basubera, basubakame, nyata, sudah bersih. Beudu, nyata, soh. Sumbahyang, nyata, soh. Mandi, nyata, soh. Karena ada orang alim nang menguasai bidang-bidang ilmu-ilmu tadi. Alhamdulillah. Nah kemudian pulang masalah bacaan Fatihah sebagainya kalau ada orang alim di rumah bagus bacaan fasih mulai anak sudah fasih apalagi umahnya. Ini perlunya ada seorang nang alim di tiap satu rumah. Kada seorang nang alim minantu barang. Men. Ini nang dipilih minantu nang suci terus atau nang dahsyat. Tadi kata-katanya dahsyat ini guru suka ya kalau bahar itu artinya anu jago tembak. Atau memilih pulang anu menantu tak nang apa salah baik rupa misalnya ada masalah itu nang diperluakan ini. Insya Allah ada aja kalau betam kan ada. Kurang nang alim gasan manarangi rumah tangga kita. Daripada rumah tangga nang sudah lampunya kiri-kiri, datang minantu nang bungol ini dipajaknya lalu adalah kandak ke rumah. Jadi nyaman kan di rumah lah bacaan dilajarinya oleh nang alim tadi supaya anu tajwid bagus ya kan banyu mutlak. Nah kemudian pulang nukar pakaian, nukar makanan, nukar minuman, nukar ranjang, nukar macam-macam. Kalau orang alim nang di rumah nenek inya mencariakan duit nang halal nang subhat aja kada mau. Jadi sarumahan tak pakai, tak makan, tak apa namanya, tak minum nang jelas halalnya. Tapi kena limunnya mati, nang alim ini di sini perubahan. Perubahan kada ada lagi nang nuduh-nuduhakan. Oleh sebab itu, kita siapkan gantinya. Gantinya di rumah itu disiapkan. Jangan banyak mati ini habis sudah. Sedangkan lampu listrik aja pian ada persiapan. Kalau sewaktu-waktu mati ya langsung memasang aja lagi. Nah, itu bisa benar kalau mengatur dunia bisa benar. Menyimpan apa? Gantian gantinya. Kalau urusan dunia dan akhiratnya kenapa kata-kata itu pikiran kita. Wa takashshufu inna man yahrumu nadaruhu ilaihi. Dan dosa lagi di kemaluan membuka akan aurat di sisi orang yang haram memandangnya, yaitu orang kalah kepada yang membuka akan tadi. Jadi kalau aurat dibuka akan kelihatan oleh orang kalah, maka berdosa kemaluan kita itu. Apalagi kalau selawar di ruang itu tingkatan situ. Jadi menyaduduk, menjangok, suanak, bertiga beranak. Wah ini ya kalau, wah ini kami mana? Salawar tak sering larangan ya dari belah-belah, tentara lingkungannya daripada utak kurang wah ini. Kalau mengganang Rasulullah namun aku kaya ini kayak apa dalam kubur kurang dipikirkan namun aku kaya ini nah pakaian namun kayak aku ini lah aku tingkah namun aku nang kaya ini makanan minuman nah namun aku kaya ini lah anak bini nah kayak apa Rasulullah dikubur kalau kan ada terpikir kayak itu kan ada asarami untung mulai awfir faluatnya dengan wadzin atawa membuka aurat karomonan seorang diri. Tapi kalau ada keperluan, dosa juga. Kalau di dalam kamar, pakadat pulang. Kalau ada orang, nah. Kalau ada beti lanjang, bapak ada kulit. Nah. Namun anda hajat, bang. Anu, nih. Seutuh longor, nah ya. Anu, kahumapan, boleh. Ya. Kahumapan, boleh aja. Ya. Anda kipas angin, gak ada dapat. Biar. Kalau ini masuk angin, ada kesah. Bahkan kejadian ini ada keurusan, keurusannya bini-bini. Lalu laki-laki ini datang ke rumah korun, ini kejadiannya. Jadi laki-laki itu deh, ulun minta urutakan jilelon dia. Kenapa gak bernyawa? Ulun masuk angin. Di mana masuk angin? Di situ aja, di pisang. Mbah macam apa aja, ngaran kurang laki-laki bahajat, aku kabulah kena. Aku urut deh, cabut di anginnya, di kulilingannya. Kenapa gara-gara nyawa jajan jadi tahu masuk angin nih? Lamun parut jadi aja masuk angin keras. Ada di tulun ini masuk angin kajung. Nah itu papa. Masuk angin cocok. Jadi tanya dicabut si Aci ya tukang dikitan. Anu ya hilang ya anginnya lama ya pula. Ini kejadian nih. Makanya apa hukumnya tak gunakan yang guru usung. Mun betakonan ulun hukumnya nyaman. Sayang sayang ini kata kalanggar ya. Dia melihat kayak papa guru sup minum banyak apa kasih dia. Saya ulun di rumah nah. Kawa aja pang berjalan sudah sedikit-sedikit cuma baru kawa memaksakan kali.